Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak, ibu, ayah, bunda, sahabat-sahabat villa dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa lakukan lagi atau bikin acara ngobrol dengan Bu Isa. Oke, hari ini ngobrol dengan Bu Isa temanya cukup apa ya? Cukup bikin deg-degan ya? Iya, suamiku laki-laki banget. Masya Allah ya. Memang kita tahu dari dulu bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Bahkan dalam Al-Quran juga di surat Ali Imran ayat 36, walaisa zakaru kal unta, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, kita tahu sih sebetulnya ya. Nah, namun pada tahun-tahun 90-an lah ya, 92.000 ada riset tentang ternyata bukan hanya bedanya jenis kelaminnya, tetapi juga susunan program-program di dalam otak pada laki-laki dan perempuan, ternyata Allah desain ada perbedaan-perbedaannya. Itu yang kadang-kadang karena kita belum tahu ya, jadi kadang-kadang suka gimana gitu ya, terutama buat istri-istri ini pada suaminya ya, ada aja konfliknya ya, termasuk Luisa. Wah ya, oke, okay. Wow, sudah ada pertanyaan ya, Masya Allah, alhamdulillah ya, dari ini ya, Dera Love 20. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Lihat suami ngobrol sama teman kerjanya juga saya suka panas Bu, bagaimana solusinya? Wah ya. Nah, satu lagi ya, Ibu Isa sekarang mau bacakan dua pertanyaan baru kita jawab ya. Satu lagi Mbak Duyanti 2010. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah memang laki-laki itu memang senangnya ngumpul-ngumpul sama temannya? Sampai misal pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah, melainkan nongkrong dulu, kumpul dengan teman. Ya Allah, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, jadi perempuan ya, ini kita tadi, jadi dibalik dulu ya, kita ngomong perempuan ya. Perempuan itu memang ada program cemburu di otak bagian depannya, di lobus frontalisnya. Ya. Ya, kadang-kadang dia cuman kita lihat suami kita ngomong sama temennya ya, apalagi kalau temennya itu perempuan, itu langsung otak kita ya langsung nyala itu ya. Itu tandanya sih baik sebetulnya, itu tandanya bahwa memang ya kita menjaga dia ya. Bisa juga gitu, misalnya nih lagi ke kantornya Ayah Toto misalnya bicara sama timnya yang perempuan, itu udah mulai tuh gaya, kita udah mulai tuh jaga-jaga tuh. Iya, kita ngeliatin apa sih yang ditanya gitu ya. Nah, tapi harus pengendalian diri supaya tidak terlalu cemburu. Nah, kalimatnya itu, cemburu bener loh, cemburu bener. Kalau gak ada cemburu bahaya malah ya. Tapi itu tadi, pas supaya tidak terlalu cemburu, tarik nafas, istighfar, astagfirullahaladzim, dalam hati gitu ya. Iya, terus kita gaya supaya sepertinya tidak ada apa-apa dan senyum saja. Oke, okay, ya, jadi cemburu itu ada, ya, karena itu yang benar dan supaya apa, tetap kita menjaga pasangan kita, ya, oke. Okay. Dan sekarang tadi ada yang bertanya tentang ngumpul-ngumpul ya. Nah, ini, jadi ada penemuan memang di otak laki-laki, apalagi setelah penat bekerja, dia senang kumpul dulu dengan temannya. Sebetulnya dia untuk merilis dia punya kepenatan sebetulnya. Ya, apalagi yang laki-laki yang memang wataknya ekstrovert. Kalau introvert bisa saja dia cepat pulang ya. Tapi yang ekstrovert dia akan kumpul, di mana pada saat kumpul itu bersama teman-teman laki-lakinya ini kadang-kadang juga enggak banyak cerita, cuman diam aja tiba-tiba ya, mereka tiba-tiba ada ide untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baru atau ide-ide kreatif untuk membuat sebuah ya karya-karya baru. Itu yang dinikmati oleh pada laki-laki gitu. Ya, cuman kadang ya ada yang kebablasan kan, jadi keenakan lah nongkrong ngopi sampai malam, dan akhirnya omongannya itu atau ucapan-ucapan yang selama ini kita pernah belajar ya, mungkin ayah bunda bapak ibu sahabat-sahabat sering dengar seminarnya Bu Isa tentang laki-laki kalau ngomong nih perharinya kan 7.000 kata nih, karena otak bicaranya cuma di sebelah kiri, perempuan 20.000 kata total semuanya ya, dari kata-kata terus bunyi vokal dan gerakan tubuh. Perempuan kan 20.000-an nih ya. Nah, laki-laki bayangin udah kerja dari pagi sampai juga sore, kemudian nongkrong lagi sama temennya, baru ingat pulang jam 10, 7.000 kata kan habis ya kan. Nah, sampai di rumah istrinya nggak kebagian, itu yang bikin istri kesel gitu ya. Jadi artinya sebetulnya harus ada kerjasama yang baik Oke lah, boleh lah laki-laki nongkrong sama teman kerjanya karena itu tempat atau cara mereka merilis sehingga menimbulkan ide-ide baru untuk nanti karya-karya mereka berikutnya. Ya, dalam rangka pencarian nafkah ini. Ya, tapi please ingat istri dong di rumah, jangan semuanya dihabisin gitu ya. Dan buat suami yang sudah mulai juga bijaksana, dia sisain dikit aja buat istrinya. Itu keren banget. Ya, harus bersyukur. Ya, oke. Okay? Oke, ayo Mbak Isa. Oke, dari Mbak Anissa 08. Bu Isa, gimana caranya biar enggak ngomel gitu ke suami kalau misal handuk enggak dijemur? Satu lagi ya. Oke, satu lagi dari Mbak Julianti Ahmad. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Apa benar laki-laki itu gengsian Bunda? Terima kasih. Nah, ya, kalau masalah laki-laki nggak ngejemur, ini udah masuk ranahnya watak ya. Biasanya laki-laki yang watak ekstrovert ini. Karena ekstrovert itu ciri khasnya mau buru-buru ya. Mau buru-buru, maka kalau habis pakai handuk, ya dia taruh aja sembarangan, nggak dijemur. Dan ingat dalam konsep watak suami istri ini kan berseberangan wataknya ya. Nah biasanya istrinya yang wataknya introvert atau wataknya yang salah satu istilahnya atau jenis watak introvert ini kan pemikir yang hasratnya sempurna. Ya kan? Nah itu langsung sakit kepala kan? Sakit kepala dan aduh jadi ngomel-ngomel ya. Sebenarnya gini, boleh gak usah ngomel? Ya kenapa? Karena memang itu bawaannya dia ya. Nah, paling diingetin aja, ayah, atau abi, mas, taruhnya di sini ya, kan gitu. Oke, tapi ya, daripada berantem gara-gara itu, mending sebagai istri kita yang betulin aja. Gak apa-apa, pahalanya banyak mengalir insya Allah. Ya, misalnya, ya Allah, suamiku taruh handuk di sini, ini kan lembab, ya Allah. Ya, ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, istrinya lah yang menjemurkan, itu pahalanya mengalir insya Allah. Oke, okay? Okay. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Jadi lupa Bu Isa. Bentar. Oh, laki-laki itu gengsian? Oh, gengsian. Aduh, ya gini. Itu istilah ya gengsian ya. Tapi yang ditemukan di otak laki-laki itu gini. Ada otak laki-laki yang memang ukurannya di dalam otaknya ya, ukurannya lebih besar dari perempuan, yaitu hipotalamus ya. Hipotalamus ini pada laki-laki di tengah sini persis ya, di dalam kalau di bor itu ada segitiga namanya hipotalamus. Laki-laki ukurannya lebih besar, 2,5 kali lebih besar dari ukuran hipotalamus perempuan. Nah, salah satu fungsi hipotalamus adalah laki-laki menjaga perempuan. Laki-laki melindungi perempuan. Sebagaimana Allah berfirman di An-Nisa ayat 34 kan? Bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, jadi laki-laki ya, atau dalam maknanya ini suami, dia melindungi perempuan, atau laki-laki ini ya, suami ini sebagai pemimpinnya perempuan. Kenapa? Karena lanjutan ayat itu dikatakan bahwa ya ada sebagian pada laki-laki itu yang dilebihkan dari bagian pada perempuan. Ya. Nah, terakhir-terakhir baru ditemukan bahwa oh, hipotalamusnya laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Nah, jadi karena laki-laki adalah bawah sadarnya merasa untuk melindungi istrinya, dan laki-laki merasa bahwa saya harus lebih tahu dari istri saya. Saya harusnya lebihlah dari istri saya gitu. Baik tahu tentang informasi, tahu tentang sesuatu dan sebagainya, ya. Nah, ini pada laki-laki bawah sadarnya merasa seperti itu. Maka pada saat laki-laki dikasih tahu sama istrinya atau ditegur istrinya, ya, apalagi di depan orang banyak, ya, atau di depan anaknya, itu langsung merasa tersinggung. Itu barangkali yang disebut gengsian, barangkali istilah aja tuh gengsian. Bu Isa juga dulu nggak ngerti loh itu. Terus dulu nih waktu kami nikah ya, suami Bu Isa, ayah Toto udah dokter, tapi Bu Isa masih mahasiswa kedokteran. Tapi kemudian setelah menikah beberapa tahun itu kan Bu Isa juga dokter ya. Jadi kami dua-duanya dokter, tapi belum dapat riset tentang bahwa hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Belum dapat tuh ya. Jadi waktu itu selalu aja deh, kalau misalnya habis baca buku atau dengar nasihat dari siapa, terus ngomong, Bu Isa ngomong sama ayah Toto, ya harusnya ayah begini nih, ayah. Itu membuat laki-laki tersinggung, apalagi kalau kita menegurnya depan orang. Dan Bu Isa baru tahu tahun 2006. Sama kali ya, sama kalian. Nah, justru karena udah tahu itulah makanya Bu Isa ya belajar untuk mengendalikan diri, untuk tidak menegur suami atau memberikan informasi yang kayaknya meremehkan di depan orang. Ya. Jadi Bu Isa sudah belajar sejak 2006 kalau mau ngasih tahu suaminya hanya berdua saja di kamar. Ya. Dan itu insya Allah nggak gengsian. Insya Allah dia dengar. Malah selalu gimana, terus gimana. Ya. Jadi kayak ada seperti apa ya istilahnya, orang yang pengen tahu juga gitu, pengen cerita gitu ya. Nah itu kalau sedang berdua kayak gitu. Ya. Oke. Iya. Ada lagi kan? Ada lagi sebentar ya. Ini gelap kah? Tidak ya? Tidak gelap ya. Mudah-mudahan tidak gelap. Ini kita masukkan dulu di sini. Boleh minta bantuan kan? Ini masukkan sini. Iya. Oke, siapa nih? Mbak Kiki underscore Rizky 1. Assalamualaikum Bu Isa, mau ikutan nanya bagaimana cara kita si istri untuk bisa ngerem gak tersirat judes apalagi julid kalau lagi cemburu atau ketika lagi kurang yakin. Itu memang ya, kita kalau lagi cemburu, perempuan ini kan gak bisa menyembunyikan perasaannya. Itu langsung kelihatan dari wajahnya. Karena wajah kita ini kan ada hormon estrogennya ya. Itu beberapa detik pertama itu kelihatan. Ya, artinya bukan ya Adinda sendiri ya. Siapa namanya Mbak Kiki ya namanya ya. Ya Mbak Kiki sendiri yang kayak gitu, enggak kayak gitu. Aku juga, saya juga, Bu Isa juga gitu. Ya, tapi habis itu langsung tarik senyum aja. Walaupun dalam hati ini kita jantungnya masih dedak ya, otaknya langsung, otak emosinya langsung tegang, batang otak langsung tegang, langsung tuh terus ngebatin kan, tuh kan. Nah itulah perlu pengendalian dirinya dengan selalu ingat Allah ya. Kalau nggak tahu lagi mau ngomong apa ya sudah, ya Allah. Kalau rasanya lagi berdiri julid, segera cari kursi duduk. Silakan duduk tenang ya. Yang penting ya, yang penting tidak melabrak di depan orang. Itu yang dinilai oleh laki-laki. Dan tahu enggak? Laki-laki yang menjadi suami pada saat istrinya cemburu, dia rasa loh. Dia rasa tetapi kalau langsung dilabrak, nah itu dia marah. Ya, nah tapi dia tahu istrinya cemburu dan kemudian istrinya tetap bijaksana, dia diem aja ya, dan itu yang menjadi value lagi pada si suami bahwa luar biasa, saya tahu istriku cemburu tapi dia tidak menabrak aku di depan orang, itu keren ya. Dan kadang-kadang laki-laki suka loh dicemburui, benar ya. Oke,